sudah hanyalah kecewa. Memang jauh berbeda, aku miskin, engkau orang kaya. Memang sudah kuduga, hari pertama kita berjumpa. Tapi kau cuek aja, akhirnya beginilah jadinya. Sedangkan bapakmu bangsawan, bapakku cuma bangsa men. Sedangkan ibumu wanita karir, ibuku SD-nya tak berakhir. Engkongmu kini sudah konglomerat, engkongku sampai kini melarat. Percuma kita teruskan daripada jantung alalalan. Lebih baik kita bubaran. Oh, bubar. Oh, buyar. Dapat hanyalah kecewa. Memang jauh berbeda, aku miskin, engkau orang kaya. Sedang